Mitra bisnis, beberapa perusahaan asing berencana menanamkan investasinya di Indonesia, melihat besarnya potensi Indonesia dibanding negara lain. Pemerintah pun memiliki peranan vital guna mendukung investasi tersebut. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, melihat besarnya peluang investasi di Indonesia, apa saja yang harus disiapkan pemerintah guna mendukung investasi itu? Ya, daya dukung infrastruktur, kemudian kepastian hukum. Jadi ada perusahaan asing yang mengebor minyak di sini sesuai dengan aturan, dinyatakan benar oleh regulator ya, BP Migas, oleh Badan Audit Minyak gitu. Tapi akhirnya 4 orang ditangkap, dipenjara di Kejaksaan Agung. Pusing mereka kalau begitu. Jadi kepastian hukum dan infrastruktur dah itu. Nah, kalau kita mau lebih jauh, siapkan sumber daya manusianya supaya mereka siap bekerja di industri-industri itu, karena industri-industri itu enggak ada urusan sama upah minimum. Tapi kalau tamatan SLTP ke bawah, ya susah lah. Nah, jadi didorong vocational education ya, politeknik yang keterampilan-keterampilannya makin spesifik. Itu aja. Jadi memang membutuhkan kehandalan infrastruktur logistik yang kian tinggi. Nah, inilah mereka sebetulnya minta mungkin lewat Pak Dahlan Iskan, lewat menteri-menteri yang lain, bahkan lewat presiden, tolong kami kalau tidak tersedia hal-hal yang esensial buat industri itu, ya akhirnya kami akan sulit gitu untuk beroperasi di Indonesia. Bahkan saking gemasnya mereka itu, udah deh saya aja yang bangun infrastruktur gitu, seperti Air Asia itu. Air Asia kan terbang ke Bandung 3 kali sehari. Itu lain gemuk buat Air Asia. Tapi Air Asia tidak bisa menambah penumpang ke Bandung itu karena pesawat yang bisa mendarat di Bandung kecil. Tidak bisa Airbus dia yang rada besar atau bahkan sekedar Boeing 737-800 pun tidak bisa. Jadi kan ini peluang yang hilang. Oh, kita bisa ngangkut 200, kalau kita ngangkut 150 gitu kan. Jadi mereka gemas, udah deh saya aja yang perpanjang landasan gitu sampai. Itu kan harusnya kita malu ya. Khusus untuk infrastruktur, apakah belanja modal kita cukup mendukung Pak? Mengingat masih lebih besar anggaran untuk subsidi BBM. Ya, belanja modal ya. Belanja modal termasuk infrastruktur. Bukan semua infrastruktur nih. Pokoknya belanja modal itu 193 triliun. Subsidi BBM dan listrik 303 triliun. Jadi politik anggarannya memang begitu. Jadi kita disandera oleh BBM. Makin lama makin mudah sakit kita. Ya, naik kendaraan umum, terlalu lama jalan di luar gitu, langsung sakit. Karena udaranya makin kotor. Makin banyak racunnya, sakit, ongkos lagi, habislah upah. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.